Apakah boleh memberi uang kepada pengamen? Pada dasarnya tidak boleh ya. Pada dasarnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi tertentu. Kalau orang mungkin takut ya, madarat ya, kadang-kadang di jalan dia mungkin seorang perempuan ya, pengamennya laki-laki bergerombol, kalau tidak memberi khawatir, nah, mungkin ini halal seperti itu, mungkin saja dia memberi bukan karena rela memberi atas menyanyinya, tapi karena menghindari kejahatannya.